teringat wajahmu. Bisakah hati ini memendammu? Berulang kali aku mencoba pergi jauh melupakan dirimu. Ku gelisah, ku tak kuasa menghapus kenangan indah bersamamu. Pantaskah bila aku tak mampu melupakanmu? Kini aku telah bersamanya. Haruskah ku sesali apa yang telah terjadi? Aku tak mungkin denganmu. Oh, memang semua salahku melangkah menjalani cinta yang tak mungkin. Saat harus sudahi semua perjalanan cinta yang tak pasti. Ku gelisah, ku tak kuasa menghapus yang pernah tersimpan di hati. Pantaskah bila aku mampu melupakanmu? Kini aku telah bersamanya. Haruskah ku sesali apa yang telah terjadi? Aku tak mungkin denganmu. Pantaskah bila aku mampu melupakanmu? Kini aku telah bersamanya. Tak ingin ku sesali apa yang telah terjadi. Selamanya kau di hati. Kau kan selalu di hati.